dalam hal hukum-hukumnya ataukah tidak. Nah, adapun penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau menyamakan antara hukum-hukum sujud tilawah dengan hukum-hukum sholat sunnah. Ya. Dari sisi harus bersuci dari hadas dan najis, dari sisi harus menghadap kiblat, dari sisi harus menutup aurat dan seterusnya. Nah, baik. Kita langsung pada apa yang beliau sebutkan. Kata beliau, hukmu sujud tilawati wa hukmu salatin nafilati fi istirati taharati indal hadathi wa anin najisi. Hukum sujud tilawah itu seperti hukum salat sunnah dalam hal disyaratkannya toharoh. Toharoh dari hadas dan toharoh dari najis. Wa fi istiqbalil kiblah, dan dalam hal menghadap ke arah kiblat. Wa satril aurah, dan dalam hal menutup aurat. Fayahrum ala man ala badanihi au thawbihi najasatun ghairu ma'fuin anha, maka haram melakukan sujud tilawah bagi orang yang pada badannya atau pada bajunya terdapat najis. Najis yang jelas, ghair ma'fuin anha, bukan najis yang dimaafkan. Ya. Karena najis ada yang jelas, yang dia membatalkan sholat, ya. Nah, dan seterusnya. Ada najis yang samar atau ma'fun anha, terampuni, ya. Karena sulitnya untuk membersihkan najis ini. Nah, seperti apa contohnya? Seperti misalkan seseorang dia terhinggapi lalat. Yang lalat ini dari mana dia terbang? Dari bayaroh misalkan, dari sepiteng, ya, atau dari kotoran, dari tempat yang najis. Kemudian lalat tersebut terbang di sekitar kita, hinggap di kanan, kiri, muka, belakang. Nah, najis gak? Najis. Tapi najis ini najis ma'fun anha, najis yang terampuni, artinya naam, diberi uzur, ya. Karena tentunya sangat sulitnya untuk mendeteksi najis-najis tadi, ya. Apalagi lalatnya banyak misalkan. Baik. Kemudian wa 'alal muhdisi, dan juga haram sujud tilawah bagi orang yang berhadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Nah, karena pendapat ini menyamakan antara sujud tilawah dengan sholat sunnah. Illa idza tayammama fi mawdi'in yajuzu fihi tayammum, kecuali apabila dia telah bertayamum pada tempat yang boleh padanya untuk bertayamum. Maka boleh kalau sudah bertayamum untuk sujud tilawah, jika dalam keadaan berhadas. Wa yahrum ila ghairil kiblati illa fis safar. Kemudian dan juga haram melakukan sujud tilawah menghadap ke selain kiblat kecuali ketika safar. Karena pendapat ini menyamakan antara sujud tilawah dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah ketika safar di atas kendaraan, nah, menghadap ke arah mana dia? Ke arah manapun kendaraannya menghadap. Nah, walaupun tidak mengharap kiblat. Ya. Sehingga disamakan dengan sujud tilawah. Tidak boleh menghadap ke selain kiblat kecuali ketika safar. Nah. Haits tajuzun nafilatu ila ghairil kiblah. Kenapa dikecualikan ketika safar? Karena sholat sunnah ketika safar boleh menghadap ke selain kiblat, yaitu ketika sholat di atas kendaraan. Wa hadza kulluhu muttafaqun alaih, dan ini semua muttafaqun alaih, disepakati. Kata al-imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Mungkin yang beliau maksudkan adalah disepakati dalam mazhab Syafi'iyah. Karena apa yang beliau sebutkan ini semuanya mazhab Syafi'iyah. Nah, ada tiga masalah yang beliau sebutkan di sini, hal yang terkait dengan hukum sujud tilawah. Pertama apa? Masalah, apakah disyaratkan toharoh? Ya, toharoh dari hadas dan najis, bersuci dari hadas dan najis ketika sujud tilawah. Kemudian yang kedua, masalah kedua, istiqbalul kiblah, menghadap ke arah kiblat, apakah disyaratkan menghadap ke arah kiblat? Ya. Kemudian masalah yang ketiga, masalah menutup aurat, apakah disyaratkan menutup aurat ketika sujud tilawah? Ya. Nah, ini tiga masalah yang beliau sebutkan di sini. Yang di mana dalam madhab Syafi'iyah menyebutkan, nah, disyaratkannya toharoh dari hadas dan najis. Disyaratkannya harus menghadap ke arah kiblat dan disyaratkan harus menutup aurat. Nah, baik. Dan juga ini pendapat dari banyak para ulama. Ya, berpendapat dengan pendapat ini. Fa fi hadhihi al-masail khilaf qawi. Dan dalam masalah-masalah ini, tiga masalah tadi, ada perselisihan yang kuat, ya. Di antara para ulama alaihim rahmatullah. Nah, masalah yang pertama, apakah disyaratkan toharoh bersuci dari hadas dan najis untuk sujud tilawah? Nah, ikhtalafu fi, para ulama berselisih dalam masalah ini. Pendapat pertama, pendapat yang di pilih oleh al-Imam Nawawi di sini. Dan ini mazhabnya Syafi'iyah. Nah, bahkan sebagian menyebutkan ini mazhabnya jumhur. Nah, yaitu disyaratkannya bersuci dari hadas dan najis. Baik. Ini pendapat pertama yang dipilih oleh al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Al-qaul tsani, pendapat yang kedua menyebutkan tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan taharah dari hadas dan najis untuk sujud tilawah. Artinya, kalaupun dia tidak di atas toharoh, sujud tilawahnya sah. Nah, karena tidak disyaratkan. Namun tentunya yang lebih utama adalah di atas toharoh. Hanya saja ini pembahasan syarat dan bukan syarat. Syarat atau bukan syarat. Masalahnya kalau syarat, kalau tidak dipenuhi, maka tidak sah. Apakah syarat toharoh, ya, harus toharoh dari hadas dan najis ketika sujud tilawah? Pendapat yang kedua menyebutkan tidak disyaratkan. Nah, toharoh untuk sujud tilawah. Nah, baik toharoh dari hadas ataupun toharoh dari najis. Nah, pendapat pertama tadi karena menyamakan antara sujud tilawah dengan sholat sunnah. Nah, sedangkan pendapat kedua tidak menyamakan antara sujud tilawah dengan sholat sunnah. Sujud tilawah ya sujud tilawah. Hukumnya masing-masing. Ya. Sholat sunnah ya sholat sunnah. Hukumnya hukum sholat. Ya. Nah. Maka karena pendapat pertama menyebutkan bahwasannya sujud tilawah itu termasuk sholat. Ya. Seperti sholat sunnah, maka hukumnya tadi harus ada toharoh. Nah, sedangkan pendapat kedua, nah, sujud tilawah ya sujud tilawah bukan sholat, ya. Karena sangat jelas perbedaannya antara sujud tilawah dengan sholat. Nah, walaupun sujud itu salah satu bagian dari sholat, ya, tetapi tidak dikatakan satu sujud itu dikatakan sholat, tidak dikatakan. Sebagaimana satu kali ruku tidak dikatakan. Nah, atau ketika seseorang melakukan salam saja. Ya. Ini salam salah satu bagian dari sholat. Apakah dia ketika salam misalkan di jalan dia dikatakan sedang sholat? Tidak. Nah, baik. Maka pendapat kedua menyebutkan bahwasannya tidak disyaratkan toharoh untuk sujud tilawah. Baik toharoh dari hadas ataupun toharoh dari najis. Artinya, orang yang sujud walaupun berada di atas hadas, sah sujudnya. Nah, ya, misalkan wanita yang sedang haid. Ya, mendengar seorang membaca Al-Quran, kemudian yang membaca ini sujud tilawah, maka karena dia mendengar, maka dia pun ikut sujud. Nah, maka mana dua pendapat tadi yang paling kuat? Nah, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, ya, yang sesuai dengan riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat, ya, adalah pendapat yang menyebutkan bahwasannya tidak disyaratkan toharoh, ya, baik toharoh dari hadas ataupun toharoh dari najis untuk sujud tilawah. Kenapa demikian? Li'adami dalil, karena tidak adanya dalil yang menyebutkan harus adanya toharoh ketika sujud tilawah. Ketika Nabi SAW beliau membaca Al-Quran, kemudian beliau sujud, ya, dan orang-orang pun yang ada di sekeliling beliau semuanya ada di majelis sujud. Ya. Dan mustahil kalau semuanya, ya, dalam keadaan mutawaddi, dalam keadaan berwudu, ya. Karena kondisinya bukan kondisi setelah sholat atau yang semisalnya, melainkan majelis, ya. Ada orang yang baru datang, ya. Ada orang yang mungkin baru, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian juga datang dalam riwayat Abdullah bin Umar, ya, ini yang menguatkan lagi bahwasanya beliau pernah sujud tilawah al ghair wudu, ya, tidak di atas wudu. Nah, dari sahabat Abdullah bin Umar Beliau melakukan ini sebagaimana yang dibawakan riwayatnya oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Dalam sahih Bukhari, Imam Bukhari rahimahullahu taala membawakan riwayat Abdullah bin Umar, beliau sujud tilawah ala ghairi wudu, tidak di atas wudu. Dan juga alasan yang ketiga adalah karena sujud tilawah bukan sholat. Maka dari dalil-dalil yang disebutkan tadi, atau dari beberapa alasan tadi, karena tidak adanya dalil yang menyebutkan disyaratkan harus ada thaharah, kemudian yang kedua, ketika para sahabat semuanya sujud. Bahkan ketika beliau membaca surah An-Najm kemudian sujud dan orang-orang kafir pun ikut sujud. Sujud tilawah. Ketika itu. Kemudian juga riwayat Abdullah bin Umar tadi, beliau sujud ala ghairi wudu, pernah sujud tidak di atas wudu. Kemudian alasan berikutnya karena sujud tilawah bukan sholat seperti yang beliau sebutkan tadi. Hukum sujud tilawah itu hukum sholat sunnah. As-sahih tidak sama antara hukum sujud tilawah dengan hukum sholat sunnah. Hadza huwa sahih, ini yang sahih, pendapat yang kedua. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Juga ini yang dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim alaihi marahmatullah. Juga ini pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Juga oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, juga oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Beliau-beliau ini merujihkan pendapat tidak disyaratkannya thaharah dalam sujud tilawah. Baik. Selesai masalah pertama. Masalah yang kedua, istiqbalil kiblah. Apakah disyaratkan menghadap ke arah kiblat ketika sujud tilawah, ataukah tidak disyaratkan? Ikhtalafu, para ulama berselisih. Pendapat pertama yang dipilih oleh Al-Imam Nawawi di sini, yaitu disyaratkannya menghadap ke arah kiblat, sebagaimana disyaratkan sholat sunnah harus menghadap ke arah kiblat. Ini pendapat pertama, dan ini pendapatnya atau madhabnya Syafi'iyah, dan sebagian menyebutkan ini madhabnya jumhur. Kemudian karena mereka alasannya apa? Menyamakan antara sujud tilawah dengan sholat sunnah. Namun yang sahih tidak sama hukum sujud tilawah dengan hukum sholat sunnah. Kullun ala hidah, masing-masing punya hukumnya tersendiri. Kemudian pendapat yang kedua menyebutkan bahwasannya tidak disyaratkan menghadap ke arah kiblat dalam sujud tilawah. Yang demikian karena tidak adanya dalil yang menyebutkan disyaratkannya. Tidak adanya dalil yang menyebutkan disyaratkannya harus menghadap ke arah kiblat ketika sujud tilawah. Alasan yang kedua karena sujud tilawah itu bukan sholat, beda hukumnya antara sujud tilawah dengan hukum sholat. Dan pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang kedua. Pendapat yang menyebutkan tidak disyaratkan menghadap ke arah kiblat. Dengan alasan-alasan tadi, karena tidak adanya dalil. Dan dalil pendapat pertama pun hanya alasan bahwasanya sujud tilawah itu sama dengan sholat sunnah. Ini pun tidak kuat alasan ini, karena tentunya beda antara sujud tilawah dengan sholat sunnah. Masing-masing punya hukum tersendiri. Dan sujud tilawah tidak bisa dikatakan sholat. Sehingga yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat kedua yang menyebutkan tidak disyaratkan harus menghadap ke arah kiblat. Walaupun tentunya kalau pertanyaannya mana yang lebih afdol, tentunya yang lebih afdol adalah menghadap ke arah kiblat. La syak, tidak diragukan, yang lebih afdol adalah menghadap ke arah kiblat. Hanya saja pembahasan kita masalah syarat, disyaratkan. Ini, karena kalau syarat hubungannya antara sah dengan tidaknya. Dan yang sahih dalam masalah ini tidak disyaratkan harus menghadap ke arah kiblat. Boleh menghadap ke arah manapun. Misalkan dia lagi menghadap ke timur misalkan baca Qur'annya, maka dia sujud ke arah mana dia menghadap. Atau majelis, lagi di majelis, kemudian pembicara membaca Al-Qur'an dan dia membaca ayat sajadah dan dia sujud, maka yang lagi menghadap ke sini menghadap sujud ke sini, yang lagi menghadap ke sana dia sujud ke sana. Dan seterusnya sesuai dengan tempat duduknya. Dan pendapat yang kedua ini dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dan juga Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Kemudian masalah yang ketiga. Satrul aurah. Apakah disyaratkan padanya harus satrul aurah, menutup aurat? Ikhtalafu dalam masalah ini. Pendapat pertama menyebutkan harus satrul aurah, disyaratkan menutup aurat. Artinya kalau tidak menutup aurat maka tidak sah sujud tilawahnya. Dan pembahasan aurat sudah berlalu dalam pembahasan syarat-syarat sahnya sholat, bahwasanya aurat laki-laki itu dari pusar sampai ke lutut. Apakah disyaratkan harus menutup aurat? Ikhtilafu, sebagian para ulama menyebutkan disyaratkan dan ini dipilih oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan ini mazhab Syafi'iyah ya. Sebagian menyebutkan ini mazhab jumhur ya. Kemudian pendapat yang kedua menyebutkan tidak disyaratkan. Li'adamid dalil ya. Karena tidak adanya dalil. Yang mengharuskan atau mensyaratkan satrul aurah. Nah. Artinya jika dia sujud kemudian tersingkap pahanya ya, sah. Nah. Ini pendapat yang kedua. Dan ini pendapat yang dirujukkan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naam. Kemudian dari permasalahan yang belum beliau sebutkan atau tidak beliau sebutkan, apakah membaca takbir ketika sujud tilawah? Juga para ulama berselisih dalam masalah ini. Sebagian para ulama berpendapat bertakbir ketika sujud dan ketika bangkit dari sujud. Mereka berdalil dengan hadis Abdullah bin Umar. Hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya. Kata Abdullah bin Umar, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'an, fa idza marra bis sajdati kabbara wa sajada wa sajadna ma'ahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca Al-Qur'an kepada kami. Maka apabila beliau melewati ayat sajadah, maka beliau bertakbir dan sujud. Maka kami pun ikut sujud bersama beliau. Nah, ini dalil pendapat pertama. Pendapat yang kedua menyebutkan bertakbirnya ketika sujud saja. Adapun ketika bangkit dari sujud tidak perlu bertakbir. Ini pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah. Kemudian pendapat yang ketiga, tidak bertakbir baik ketika sujudnya ataupun ketika bangkit dari sujudnya. Tidak perlu bertakbir. Apa alasannya? Li'adamid dalil. Karena tidak adanya dalil. Nah, karena tidak adanya dalil. Terus bagaimana tadi? Ada dalil dari riwayat Abu Dawud. Nah, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Adapun apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca Al-Qur'an kepada para sahabat dan apabila beliau membaca ayat sajadah maka beliau pun bertakbir dan bersujud dan para sahabat pun ikut bersujud. Riwayat ini riwayah dhaifah. Atau hadis ini hadis dhaif. Hadis dhaif bahkan penyebutan kabbara bertakbir ini penyebutan yang mungkar. Penyebutan yang mungkar. Semua hadis-hadis tentang sujud tilawah, baik yang ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi dan yang lainnya, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang menyebutkan takbir kecuali riwayat ini. Nah, dan riwayat ini yang menyebutkan adanya takbir itu dari jalan Abdullah bin Umar Al-Amri. Dan Al-Amri ini Abdullah bin Umar Al-Amri ini dhaif, lemah dalam periwayatan hadis. Bukan Abdullah bin Umar sahabat ya. Ini perawi. Perawi hadis. Abdullah bin Umar Al-Amri dhaifun. Seorang yang dhaif dalam periwayatan, kemudian lafaz hadisnya menyelisihi lafaz hadis para perawi yang kuat, ya, seperti para perawi Bukhari, Muslim, ya, dan seterusnya. Maka apa kedudukan lafaz perawi yang lemah tadi? Ketika menyelisihi lafaznya, menyelisihi para perawi yang kuat. Para perawi yang kuat tidak menyebutkan adanya takbir. Tapi ini perawi yang lemah menyebutkan adanya takbir. Sehingga apa kedudukannya? Naam syad. Ya. Syad dan mungkar, ya. Mungkar. Lebih parah dari syad. Ya. Mungkar. Ya. Lafadznya lafadz mungkar. Maka tambahan lafadz kabbara ini ziyadah mungkaroh, tambahan yang mungkar. Ya. Karena perawi yang lemah tadi menyelisihi perawi-perawi yang kuat dari perawi Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya. Kalau tulab di sini ya, kan biasanya santri itu dikenal ini yang cerdas, ini yang kuat hafalannya, ini yang bagus tulisannya, menjaga tulisannya dan seterusnya. Ada santri yang lemah, ya, lemah hafalannya, nulisnya juga lemah, ya. Santri-santri yang kuat-kuat tadi enggak ada meriwayatkan lafaz kabbara misalkan atau lafaz dalam sebuah riwayatnya. Sedangkan perawi yang lemah dia menyebutkan. Kira-kira yang benar yang mana? Maka kalau kondisinya seperti ini, ya, maka ketika lafaz dari perawi lemah menyelisih lafaz perawi-perawi yang kuat, ya, maka lafaz tersebut ya, adalah lafaz yang mungkar atau dalam istilahnya ziyadah mungkarah, tambahan yang mungkar. Nah, hadisnya sama. Nabi baca Quran, kemudian beliau melewati ayat sujud, kemudian beliau sujud, kemudian para sahabat lain sujud. Hadisnya sama, cuman dalam riwayat yang ada perawi lemah tadi ada tambahan kabbaro, bertakbir. Nah, berarti sudah menyelisihi ya, riwayat-riwayat yang kuat. Maka tambahan kabbaronya mungkar. Nah, dan pendapat yang rajih adalah pendapat yang ketiga, bahwasannya tidak bertakbir ketika sujud tilawah. Karena apa? Karena tidak adanya dalil. Adapun dalil tadi, dalil yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Karena lafadz kabbaro ziyadah mungkaroh, tambahan yang mungkar. Dan pendapat ketiga ini, pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, ya, juga dipilih oleh Syekh Mukbil Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian perlukah salam setelah sujud? Nah, as-sawab dalam masalah ini ya, tidak perlu salam setelah sujud tilawah. Ya. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menyebutkan disunnahkannya salam atau disyariatkannya salam setelah sujud tilawah. Nah, kalau tidak ada dalil, ya berarti jangan dikerjakan. Dan ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, ya. Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad. Tiga imam ini berpendapat dengan pendapat ini. Ada huwa shawab dan ini yang shawab. Adapun pendapat yang mengatakan disunahkan untuk salam, tidak ada dalilnya. Mereka tidak mendatangkan dalilnya. Baik. Kemudian, apakah ketika sujud tilawah itu harus berdiri dulu, ya, kemudian sujud, ataukah dari duduk langsung sujud? Baik. As-sahih dalam masalah ini tidak perlu berdiri dulu, ya, kemudian sujud. Lah, kalau dia membaca Al-Quran dalam keadaan duduk, maka dia langsung sujudnya dari duduknya. Nah, tidak perlu berdiri dulu kemudian sujud. Nah, baik. Yang demikian karena tidak ada dalil yang menyebutkan harus berdiri dulu kemudian sujud. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, dan ini pendapat yang dirojikan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, juga Syekh Naam Mukbil, Naam, dan yang lainnya. Baik. Masih ada beberapa pasal lagi yang beliau sebutkan tentang sujud tilawah, ya, masih banyak ini. Sehingga mudah-mudahan beberapa masalah yang belum kita bahas nanti akan kita lewati, ya, atau beliau sebutkan di sini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik,